Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddini amma ba'd. Fama'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kita lanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini yang membahas kitab karya Al-Imam Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul dengan Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Sebelum itu, sekedar mengingatkan bahwasanya sejak tadi malam kita telah memasuki hari yang mulia, 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia telah menyebutkan bahwasanya 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling mulia, yang mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashri, di dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demi Al-Fajr, waktu subuh, walayalin ashri, dan 10 malam yang mulia. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah di dalam tafsir beliau, bahwasanya layalun ashr di dalam surah Al-Fajr adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan bersepakat para ulama, baik as-salaf maupun al-khalaf, bahwasanya 10 hari pertama yang disebutkan di dalam surah Al-Fajr adalah pada bulan Dzulhijjah. Dan Ibnu Katsir alaihi rahmatullah mengatakan, hadza huwa sahih, inilah tafsir penjelasan yang sahih dari ayat tersebut, walayalin ashir, 10 malam mulia, yaitu pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dan nukilkan pula oleh Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah di dalam karya besar beliau Tafsir Al-Tabari, menukilkan bahwasanya ijma' para ulama, baik dari kalangan salaf maupun dari kalangan khalaf, yang mengatakan bahwasanya 10 malam pertama yang ada di dalam surah Al-Fajr adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ini ayat yang pertama yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam ayat yang mulia, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, agar mereka, orang-orang yang melaksanakan haji ke Baitullahil Haram, bisa melihat manafi', manfaat-manfaat yang banyak. Ini bagi mereka yang berada di masyairil haram, apakah itu di Arafah ataukah di Muzdalifah ataukah di Mina, mereka akan mendapatkan manafi', manfaat-manfaat dari keberangkatan mereka menuju Baitullahil Haram, melaksanakan ibadah haji. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang berbilang, hari-hari tertentu yang berbilang. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, beliau menukilkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa nama Ibnu Abbas? Sufyan. Hah? Mana suaranya? Coba teriak-teriak di masjid paling kencang suaranya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, imamul mufassirin, imamnya ahli tafsir. Pernah dengar Volvo? Abdullah ibnu Abdullah ibnu siapa? Anas. Abbas. Ahsan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kecilnya beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Wisnu. Tahu. Farhan. Ahsan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia di dalam urusan agamanya dan ajarkanlah dia at-ta'wil, maksudnya tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah menukilkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Abbas alaihi rahmatullah atau radhiyallahu ta'ala anhu, al-ayyam al-ma'lumat, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari berbilang, hari-hari tertentu yang berbilang adalah ayyamul asyr. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali yang telah memberikan isyarat kepada kita bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari-hari yang bukan biasa, akan tetapi hari-hari yang luar biasa yang memiliki kemuliaan, keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama sebab, ada 3 sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar. Yang pertama kata para ulama adalah karena di dalamnya terdapat hari yang disebut dengan hari Arafah yang tidak ada pada hari-hari yang lain atau bilangan-bilangan yang lain, tidak pada bulan Syawal, tidak pada bulan Dzulqa'dah, tidak pada bulan Muharram dan semisalnya. Ada pada bulan Dzulhijjah. Hari apa namanya? Fahri. Hari apa? Hari Tashrik apa hari Id? Atau hari Arafah? Adanya hari Arafah, khususnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu adalah hari Arafah, hari Hajjul Akbar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh umat manusia berkumpul di padang Arafah, yang mana mereka akan melaksanakan satu ibadah besar, yaitu melaksanakan wukuf, dan itulah inti dari ibadah haji yang dilakukan oleh Hujjaj Baitillahil Haram. Mereka melaksanakan wukuf pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, masuk pada 10 hari pertama. Ini sebab yang pertama. Sebab yang pertama, adanya hari Arafah pada 10 Dzulhijjah. Kemudian sebab yang kedua adalah di sana ada yang disebut dengan Yaumun Nahr. Yaumu An-Nahr, hari Idul Adha, Idul Akbar. Dan ini merupakan sebab kedua kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar. Ada hari Id di dalamnya, persis pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian sebab yang ketiga yang telah disebutkan oleh para ulama kita, karena pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu terkumpul ibadah-ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. ibadah-ibadah yang besar terkumpul pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Salat, puasa, sedekah, segala macam bentuk ibadah terkumpul pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lebih-lebih lagi ada ibadah besar di sana, ibadatul hajj, yang termasuk rukun dari arkanul Islam. Pergi berhaji ke Baitullahil Haram. Begitu pula di sana ada ibadah besar yang dinamakan dengan kurban. Maka tatkala ibadah-ibadah besar ini terkumpul, terlebih ada hadis Nabi SAW yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Ali Hafizahullah Wara'ah pada pertemuan yang semalam, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan-amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena banyaknya amalan-amalan besar yang terkumpul pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka pantaslah 10 hari pertama ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari yang mulia, yang tatkala seorang melakukan amalan soleh di dalamnya, pahalanya berlipat ganda, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda tatkala dia melakukan amalan-amalan soleh pada selain 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Oleh karenanya disebutkan oleh sebahagian para ulama, mana yang lebih utama? Apakah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Nabi. Sepuluh hari pertama atau 10 hari terakhir yang lebih utama? Jihad. Sepuluh hari pertama atau 10 hari terakhir? Rizki. Raya. A atau B? Sepuluh hari pertama atau terakhir? Ahsan. Hadi. 10 hari pertama atau 10 hari terakhir? Kata para ulama, yang lebih utama adalah dua-duanya, dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya adalah kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang lebih utama tatkala seorang hamba melakukan amalan-amalan soleh di siang hari. Tatkala seorang hamba melakukan amalan-amalan soleh di siang hari, artinya siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah afdol, lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan keutamanya adalah layali, malam-malamnya. Pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang tidak dimiliki oleh 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Adanya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka kalau dilihat dari sisi malam-malam yang mulia, maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah afdal. Tapi kalau dilihat dari an-nahar, dari siang hari, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah afdal. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Malam-malamnya dihidupkan oleh Nabi. Beliau tidak tidur. Beliau salat. Beliau berzikir. Membaca Al-Qur'anul Karim dan amalan-amalan saleh yang lainnya dilakukan oleh beliau, dimaksimalkan oleh beliau pada malam harinya. Akan tetapi tuntunan beliau tatkala di 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah bersemangat dalam melakukan amalan-amalan soleh di siang harinya. Lebih dimaksimalkan pada siang harinya, berpuasa, sholat sunnah, qiraatul Quran dan yang semisalnya. karena siang hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah afdal daripada siang hari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faham. Yang mana yang lebih utama? Ahsan. Masuk kepada perkataan musannif alaihi rahmatullah. Bab qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan firman, bab yang berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang qati'u amal ibni Adam ba'dahu illa min thalath. Amalan-amalan anak cucu Adam, amalan-amalan manusia akan terputus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali tiga perkara, yakni ketika dia menemui ajalnya. Kemudian al-musannif al-imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah meriwayatkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathati asya'." Jika anak cucu Adam telah wafat, telah meninggal, inqata'a 'amaluhu, amal-amalnya akan terputus. Illa min thalath, kecuali thalathati asya, kecuali tiga perkara. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasalam, min sadaqatin jariyatin. Perkara yang pertama atau amalan yang pertama adalah sadaqah jariyah. Sadaqah jariyah yang akan terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu. Amalan yang kedua atau perkara yang kedua akan terus ada walaupun dia wafat, ilmu yang diambil manfaatnya setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, yang dahulunya dia adalah seorang yang mengajarkan ilmu Al-Quran, ilmu tajwid. Kemudian setelah dia meninggal, dia memiliki murid-murid yang fasih dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka amalannya ini akan terus sampai kepada dia. Awwaladin salihin yad'ulah. Kemudian yang ketiga adalah anak saleh. Seorang anak saleh yang akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang saleh yang senantiasa akan mendoakan kedua orang tuanya. Ini tiga perkara kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan terus ada tatkala seorang telah menemui ajalnya. Kemudian riwayat yang kedua yang dijelaskan oleh al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah adalah sama dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathi, atau illa min thalathin. Jika seorang manusia telah wafat, telah meninggal, akan terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, pada riwayat yang pertama disebutkan illa min thalathati asya, illa min thalathati asya. Pada riwayat yang kedua tanpa ada kalimat asya, dan salahnya disebutkan dalam bentuk mudzakkar. Inilah beda periwayatan, beda jalur sanad. Walaupun sama-sama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, akan tetapi berbeda jalur periwayatannya. Yang sebelumnya adalah riwayat dari Al-Ala Ibnu Abdurrahman dari Ismail Ibnu Ja'far. Sementara pada riwayat yang Kedua, dari Muhammad ibnu Ja'far. Jadi berbeda antara Ismail ibnu Ja'far dan Muhammad ibnu Ja'far. Yang satunya meriwayatkan dengan kalimat asya, dan satu lagi tidak meriwayatkan dengan kalimat asya. Lihatlah ketelitian para muhadditsin dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang maknanya sama, hanya lafadznya saja yang berbeda, kecuali tiga perkara. Min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu au waladin salihin yad'ulah. Sama persis seperti riwayat yang pertama yang telah disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah. Kemudian pada riwayat berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathu tatba'ul muslim ba'da mautihi." Ada tiga perkara yang akan diikuti, terus mengikuti. Ada tiga perkara yang akan terus mengikuti seorang muslim walaupun dia telah wafat, walaupun dia telah sampai di liang lahatnya. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Shadaqatun amdaha yajri lahu ajraha." Sebuah sedekah yang akan terus mengalir pahalanya sampai dia wafat. Yang berkaitan dengan sedekahun jariyah, telah dijelaskan oleh para ulama kita, disebut sebagai sedekah jariyah. Jariyah ini dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan dengan kata mengalir. Jariyah, sesuatu yang mengalir. Yajri an-naharu, air sungai yang mengalir. Jadi disebut sebagai sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Artinya apa? Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajri lahu ajraha, yang akan terus mengalir pahalanya. Jadi ada koneksi antara makna secara bahasa dengan makna secara istilah. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang dia keluarkan, yang mana sedekah tersebut akan terus bermanfaat bagi dirinya nanti walaupun setelah dia wafat. Apakah sedekah itu dia sampaikan atau dia berikan untuk masjid Allah Subhanahu wa taala, atau kepada satu fasilitas umum yang akan terus senantiasa dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang ada di sekitarnya untuk membuat sumur dan yang semisalnya. Ini akan terus mengalir pahalanya, sedekah jariyah yang tidak akan pernah habis. Ketika seorang menyumbang untuk masjid Allah Subhanahu wa taala, selama masjid tersebut dipakai ibadah oleh Allah, dipakai ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dipakai ibadah oleh kaum muslimin, maka akan terus mengalir pahalanya kepada orang tersebut. Wa waladun salihun yad'ulah. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah anak saleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Wa ilmun afsyahu fa umila bihi min ba'dihi. Dan amalan atau dan ilmu yang bermanfaat yang dia afsyah, yang dia sebarkan, dia ajarkan kemana-mana. Ilmu tajwid yang dia miliki dia ajarkan ke sana dan ke sini, ke ayah dan ibunya. Ilmu tauhid yang dia miliki dia sebarkan ke tetangga-tetangganya, kepada kerabat-kerabatnya. Ilmu akidah terus afsyah, dia sebarkan kemana-mana, dia ajarkan kemana-mana. Fa'umila bihi, dan tatkala ilmu tersebut diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya pun akan terus mengalir. Min ba'dihi, sampai dia wafat. Setelah dia wafat akan terus mengalir sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di syurganya kelak. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Thalathu tunalul mu'minu ba'da wafatihi." Thalathun tunalul mu'minu ba'da wafatihi. Ada tiga perkara yang akan diraih, yang akan diperoleh oleh seorang mukmin ba'da wafatihi, setelah meninggalnya dia. Jadi makna-makna yang ada di dalam hadis ini rata-rata sama, akan tetapi dinukilkan berulang-ulang oleh al-musannif al-imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah, menunjukkan tentang ketelitian mereka para al-muhaddithin. Walaupun maknanya sama, akan tetapi lafadznya berbeda, diriwayatkan oleh beliau, dinukilkan oleh beliau. Al-waladu salihu yad'u lahu ba'da wafatihi. Seorang anak yang saleh yang akan senantiasa mendoakan dia, mendoakan kebaikan untuknya setelah dia wafat. Ini tabungan untuk akhirat. Anak-anak yang saleh, keturunan-keturunan yang baik, tabungan kita untuk di akhirat kelak, di liang lahat kelak. Merekalah harapan kita untuk bisa memberikan addu'a lana, doa yang baik untuk kita. Oleh karenanya, tarbiyah Islamiyah yang memfokuskan i'tina kepada anak-anak didik kita adalah tarbiyah yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya sekedar sebuah kurikulum, bukan hanya sekedar sebuah kebiasaan atau rutinitas yang kita lakukan, akan tetapi bertujuan untuk menghasilkan generasi-generasi terbaik yang akan nantinya bisa memberikan manfaat untuk kita sampai di liang-liang lahat kita. Fayunalu ajru du'aihi atau fayanaluhu ajru du'aihi. Ketika anak soleh tersebut mendoakan kedua orang tuanya, maka akan sampai doa-doa tersebut kepada sang ayah ataukah sang ibu yang didoakan oleh anak tersebut. Ini yang pertama. Jadi posisinya pun tergantung dari periwayatan yang ada, yang mana semuanya adalah riwayat-riwayat yang sahihah. Ada yang anak yang soleh didahulukan, yang di riwayat pertama tadi anak soleh adalah poin yang ketiga. Akan tetapi pada riwayat ini anak soleh naik kepada perkara yang pertama. Kemudian yang kedua, warrujulu yatruku sadaqah fil mawdi'is salihi fatunfadha liwajahiha, fatunfadha liwajahiha. Kemudian seorang laki-laki ataukah wanita, jadi kalau ada kata ar-rajul di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ataukah sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini tidak khusus ditujukan kepada kaum lelaki. Kalau disebutkan ar-rajul maka mencakup pula kaum an-nisa. Warrajulu yatruku sadaqah, dan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala baik dari kalangan mukmin ataukah mukminah, muslim ataukah muslimah, yatruku sadaqah, yang dia keluarkan as-sadaqah, dia keluarkan as-sadaqah fil mawdi'is salih, di tempat yang baik. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa melihat bahwasanya sedekah tidaklah semuanya ditempatkan pada tempat yang baik. Ada mereka yang menempatkan sedekah bukan di tempat yang baik. Sama halnya seperti seorang yang melakukan salat, tidak semuanya selamat akan sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana mereka orang-orang yang salat akan tetapi celaka, tidak sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula qiraatul Quran, tidak semuanya akan sampai kepada syurga Allah. Jihad fi sabilillah, tidak sampai semuanya kepada syurga Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, fawailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang salat. Berarti orang yang salat ada yang masuk ke dalam neraka Allah. Hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, ada tiga kelompok manusia yang pertama kali akan disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Mereka orang-orang yang pandai, fasih dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, dan yang ketiga orang-orang yang bersedekah. Semua itu tergantung daripada niatnya. Tatkala seorang bersedekah fi mawdi' as-salih, pada tempat yang baik, akan tetapi niatnya ghairu salihin, niatnya tidak baik, ingin disebut sebagai seorang yang jawad, dermawan, ingin disebut sebagai seorang yang karim, mudah dalam menginfakkan, mensedekahkan hartanya, maka nerakalah tempatnya, wal'iyadzubillah. Begitu pula seorang yang sholat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, alladzina hum fi salatihim sahun, yang lalai di dalam salatnya, alladzina hum yuraun, dan mereka riya, ingin dipuji oleh orang lain. Maka janganlah berbangga tatkala kita bisa melakukan amalan soleh. Yang paling penting adalah terus memperbaiki niat-niat kita. Melakukan sholatul jamaah benar-benar untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih sholatul jamaah yang kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lebih besar pahalanya. Harapkan hal tersebut, harapkan keutamaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sebagai sebuah rutinitas. Karena mereka yang melakukan amalan-amalan soleh yang tidak dibarengi dengan niat yang soleh akan berakhir sesuatu yang tidak soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fatun faduli wajhiha, yang mana orang yang melakukan sedekah tersebut pada tempat yang soleh, tempat yang baik, apakah itu masjid Allah Subhanahu wa taala ataukah fasilitas yang akan dimanfaatkan oleh kaum muslimin, fatun faduli wajhiha, dia menempatkan sesuai pada tempatnya. Dan yang paling penting yang telah kita sebutkan tadi adalah ikhlas, memurnikan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia akan rela dicela oleh orang, dicaci maki oleh orang, dikatakan sebagai orang yang kikir, orang yang bakhil, padahal dia sudah menginfakkan hartanya, tapi diam-diam tangan kirinya saja tidak tahu, anak dan istrinya saja tidak tahu. Dia tidak akan marah disebutkan kejelekannya di tengah-tengah manusia, digibahi, dia tidak akan peduli, karena tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau alaihi salatu wassalam, warrajulu yuallimul ilma as-salihu fayuntaha bihi anil ma'asi, adalah seorang yang yuallim al-ilma, mengajarkan sesuatu dari ilmu yang dia miliki, as-salih, ilmu yang bermanfaat, fayuntaha bihi anil ma'asi, yang mana dengan ilmu tersebut dia akan bisa mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana di dalam hadis ini khususnya riwayat yang terakhir dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ilmu yang bisa menjadikan manfaat besar untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak adalah tatkala ilmu tersebut bisa mencegah dia dari perbuatan kemaksiatan, fayuntaha bihi anil ma'asi, ilmu yang bisa menjauhkan dia dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.